بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جمعين رحمة الله سبحانه وتعالى. Sebentar lagi, insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadhan. Di bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbagai macam ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di bulan ini pula, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebab diampuninya dosa-dosa seorang muslim yang telah ia lewati di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga seyogianya seorang muslim yang Allah izinkan berjumpa dengan bulan Ramadhan, idealnya dosa-dosanya diampuni. Namun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adraka Ramadhan thumma salakh min qabli an yughfar lah. Sungguh sangat merugi seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala masih izinkan berjumpa dengan bulan Ramadhan, namun bulan Ramadhan ini berlalu dan ia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim seyogianya dia harus mengetahui hal-hal apa saja yang menghalanginya sehingga tidak bisa diampuni di bulan ini. Begitu juga dia mencari tahu apa saja yang bisa ia lakukan sebagai sebab agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Di pagi hari ini insyaAllah ta'ala, dalam satu jam ke depan, kita akan bahas ibadah apa saja yang bisa dilakukan seorang muslim di dalam bulan Ramadhan, sebagai harapan ibadah tersebut menjadi sebab diampunkannya dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga kita akan sebutkan tentang fiqihnya secara ringkas insyaAllah ta'ala. Seorang muslim ketika memasuki bulan Ramadhan, ibadah terbaik yang bisa ia lakukan adalah puasa Ramadhan. Tentunya ada sholat 5 waktu, tapi waktu kita tidak terlalu panjang, sehingga kita skip pembahasan sholat lima waktu. Ini perkara yang terus kita lakukan setiap hari, sehingga seorang muslim seyogianya, ia sudah khatam, ia sudah mantap pembahasan tentang sholat lima waktu ini. Namun kita ingin membahas tentang ibadah yang memang Allah jadikan Ramadan adalah waktunya secara khusus. Ibadah yang paling utama dilakukan seorang muslim di bulan ini adalah puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ia cintai dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah apa yang ia wajibkan kepada hamba tersebut. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ." Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku akan umumkan perang terhadapnya. Kemudian kata Allah, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan ketaatan lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Perhatikan kata Allah, tidak ada satupun amalan yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka ibadah wajib ini lebih baik dari ibadah yang sunnah. Seorang puasa sunnah, puasa Daud bahkan sepanjang tahun tidak akan mengalahkan satu hari puasa di bulan Ramadan yang merupakan puasa wajib. Hanya saja tentunya di sini kita bukan untuk membanding-bandingkan puasa, karena puasa sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib. Puasa sunnah akan mengurangi, akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib. Tapi kita di sini ingin mencoba menghadirkan betapa besarnya kedudukan puasa wajib. Puasa Ramadan, inilah ibadah terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Ini yang terbaik. Karena ini adalah ibadah yang wajib. Namun, di dalam hadis Abu Hurairah, dalam Sunan Ibn Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar. Dia enggak dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idealnya balasan pahala bagi orang yang berpuasa Ramadan dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, balasannya adalah diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi kata Rasulullah dalam Sunan Ibn Majah, ada orang-orang yang berpuasa tapi balasannya atau yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Dan kita seorang muslim, jangan selalu menipu diri kita. Apa maksudnya? Ketika kita mendengarkan ada sebagian orang berpuasa, tapi balasannya yang ia dapatkan hanya rasa lapar, kita jangan menunjuk orang lain. Kita khawatir jangan sampai yang dimaksud adalah kita. Tapi bukan menjadikan kita pesimis, justru memberikan motivasi bagi kita untuk lebih mempelajari tentang puasa ini, tentang ibadah ini, agar kita tidak termasuk orang-orang yang balasannya yang ia dapatkan dari puasa hanya berupa rasa lapar. Nanti insya Allah kita akan bahas sedikit tentang fikih puasa. Secara ringkas saja insya Allah. Kemudian ibadah yang berikutnya yang bisa dilakukan seorang muslim, ini kita sebutkan secara umum dulu, baru kita rinci satu persatu. Adalah salatu tarawih. Salatu tarawih. Secara berjamaah, ini disebutkan para ulama hanya dilakukan di bulan Ramadan. Salat tahajud yang dilakukan secara berjamaah hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena begitulah hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa saja yang salat di malam hari Ramadhan, yang dimaksud salat tarawih, dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan akan ada kita sebutkan nanti tentang i'tikaf. Secara ringan kita sebutkan nanti insyaAllah. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa saja yang melakukan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dikarenakan motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita sebutkan nanti sedikit lebih detail insyaAllah. Di antara ibadah yang dilakukan seorang muslim adalah di bulan Ramadhan adalah memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Nanti kita akan sebutkan seperti apa riwayat dari para salaf dahulu ketika bulan Ramadhan di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Juga kita akan sebutkan tentang i'tikaf dan ibadah berkaitan tentang memberi hidangan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Ini beberapa ibadah yang akan kita sebutkan. Apa yang bisa kita lakukan di dalamnya. Seperti apa tata cara melakukannya. Fiqihnya kita akan sebutkan sedikit insyaAllah, semoga dengannya kita bisa menorehkan yang terbaik di bulan Ramadhan. Kita ingin meninggalkan jejak terbaik di bulan Ramadhan tahun ini. Semoga itu menjadi sebab ketika Ramadhan ini berakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba seperti yang baru saja dilahirkan ibunya. Tidak ada dosa yang tertinggal dari dosa-dosa yang dahulu telah ia kerjakan. Kita akan ambil yang pertama adalah berkaitan tentang puasa Ramadhan. Kita sebutkan secara ringkas insyaAllah. Disebutkan para ulama tentang definisi berpuasa adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa itu adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka yang paling penting dipelajari seorang muslim di dalam berpuasa adalah mengetahui apa saja yang bisa menjadi pembatal-pembatal puasa. Karena ini yang akan ia jaga sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. dia berusaha jaga dirinya agar tidak terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Yang pertama, yang membatalkan puasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah makan dan minum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan minumlah sampai terbit fajar. Berarti, kalau sudah masuk fajar, sudah tidak boleh makan minum. Artinya, makan minumlah di waktu sahur sampai terbit fajar shadiq. Maka jika fajar shadiq sudah terbit, kalian sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, di antara pembatal puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Al-jima'. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Illa siyam innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli." Setiap amalan manusia akan dikembalikan kepadanya, kecuali puasa. Puasa ini Allah khususkan untuk dirinya, dan Allah yang akan membalasnya tanpa batas. Kenapa demikian? Kata Allah, dia telah meninggalkan yang ia cintai, makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Semuanya ia tinggalkan, kata Allah, min ajili, karena aku, kata Allah. Maka melakukan hubungan suami istri adalah di antara pembatal puasa. Termasuk melakukan tindakan-tindakan yang memicu keluarnya syahwat ini. Seperti melakukan onani, masturbasi. Ini semua adalah pembatal-pembatal puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah mendapatkan atau memasukkan ke dalam tubuh nutrisi walaupun tidak melalui mulut, seperti melalui infus yang mengandung NaCl misalnya, atau seorang yang melakukan transfusi darah, maka ini semua membatalkan puasa. Adapun hemodialisis atau cuci darah yang tidak ditambahkan nutrisi padanya, dan memang biasanya tidak ditambahkan karena HD ini hanya untuk memfilter racun-racun yang ada di dalam darah, lalu kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Jadi darah dari tubuh seseorang dimasukkan ke dalam mesin, difilter. Setelah racun-racunnya difilter, darah ini sudah bersih kembali, akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh manusia. Dan biasanya tidak ada tambahan nutrisi. Maka hemodialisis yang seperti kita sebutkan ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga suntikan-suntikan yang tidak membatalkan puasa seperti suntikan vaksin. Karena ini bukan untuk memberi nutrisi. Juga suntikan anestesi misalnya. Karena ini bukan untuk memberikan nutrisi. Hanya untuk membius. Maka ini tidak membatalkan. Atau inhaler, nebulizer yang aroma mintnya tidak sampai melewati tenggorokan. Biasanya orang kena asma, dia butuh inhaler atau nebulizer yang tidak sampai masuk ke tenggorokan, ini tidak membatalkan puasa. Adapun seperti infus, infus ini memberikan nutrisi pada tubuh. Memberikan cairan NaCl ini membatalkan puasa. Dan kalau memang dia butuhkan hal itu karena sakit, drop misalnya orangnya, maka tidak mengapa Allah izinkan dia untuk berbuka di bulan Ramadan, tapi wajib menggantinya setelah Ramadan. Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَإِدَّهْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرْ. Siapa saja di antara kalian ketika datang bulan Ramadan, ternyata ia sakit atau safar yang mengharuskannya untuk berbuka, tidak mengapa, namun dia wajib menggantinya setelah Ramadan. Jadi gini, kita tuh beribadah kepada Allah bukan hanya semata-mata memuaskan keinginan kita. Tapi kita beribadah kepada Allah adalah untuk mencapai ridha Allah. Ketika seorang sedang sakit, Allah ridha dia untuk berbuka. Maka jangan memaksakan diri sampai dehidrasi parah yang membuat dia gak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau memang sakit, kita butuh istirahat sejenak, udah buka puasa. Sedang safar, Allah itu senang kalau keringanan-keringanannya diambil, dilakukan. Sebagaimana Allah tidak suka kalau larangan-larangannya dilanggar. Begitu juga terkadang sebagian kaum muslimin dan muslimat yang mungkin semasa mudanya selalu menjaga ibadahnya, puasa. Ketika masuk usia tua yang tidak ada di antara kita yang bisa menghindarinya, mereka sangat terpukul ketika udah gak bisa puasa. Merasa terpukul. Atau ada orang sakit yang usianya mungkin masih di bawah 40-an atau di atas 40-an dikit. Tapi dokter sudah memvonis, udah gak bisa puasa. Udah gak bisa puasa. Biasanya karena berkaitan tentang asam lambung misalnya yang udah sangat parah. Dia sangat terpukul. Dia, Ustaz, terus gimana dong? Saya gak bisa puasa. Saya gak bisa mendapatkan ridha Allah. Gak kayak gitu. Kita tuh beribadah kepada Allah bukan hanya memuaskan keinginan kita semata-mata melakukan suatu amalan. Tapi kita dalam beribadah kepada Allah adalah bagaimana bisa sampai kepada ridha Allah. Kalau kita sehat, cara untuk sampai kepada ridha Allah adalah dengan melakukan puasa. Tapi ketika kita sudah tidak sehat, sudah tua renta, cara untuk sampai kepada ridha Allah adalah dengan membayar fidyah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka cukup untuk membayar fidyah. Karena kadang orang tua kita mereka tuh merasa sedih enggak bisa puasa. Itu bagus, itu menunjukkan keimanan. Tapi jangan dia sampai terpuruk yang mengakibatkan pesimis dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Dan dalam beribadah, tujuan kita adalah sampai kepada ridha Allah, bukan semata-mata untuk melakukan suatu amalan. Nah, di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kenapa orang bisa muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja biasanya karena orang makan kekenyangan. Atau mungkin kepalanya pusing tapi gak muntah-muntah, lalu dia memasukkan jarinya ke mulut hingga memicu muntah. Ini semua membatalkan puasa. Kata Nabi SAW, "Man istaqa fa'alaihi al-qadha." Siapa saja yang sengaja muntah, maka wajib dia untuk mengqadha. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَىٰ. Namun siapa saja yang tidak sengaja muntah, mungkin karena dalam perjalanan mabuk tiba-tiba muntah, maka tidak ada qadha baginya dan dia melanjutkan puasanya. Kemudian di antara pembatal puasa adalah berbekam. Walaupun khilaf di kalangan para ulama, dalam Sunan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Seorang yang membekam dan dibekam, dia telah batal. Hanya saja para ulama, mereka memiliki perbedaan pendapat tentang hadis ini. Apakah hadis ini mansukh, hukumnya terhapus, ataukah masih terus diamalkan? Ada dua pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Tapi pendapat apapun itu, seorang muslim mencoba keluar dari perbedaan di kalangan para ulama. Kalau memang dia ingin berbekam, dia pindahkan di malam hari. Selesai urusan. Daripada dia memasukkan dirinya pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia berusaha untuk mencari yang paling baik untuk dirinya. Termasuk dalam berbekam, yang membatalkan puasa adalah donor darah. Maka kalau seorang sudah terbiasa rutin donor darah setiap bulan, dan bertepatan dengan bulan Ramadan, pindahkan juga di malam hari. Dan gak ada masalah dengan hal itu. Kemudian yang terakhir dari pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama, dan ini berlaku bagi para wanita, yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Walaupun itu 5 menit sebelum terbenam matahari misalnya. Udah dikit lagi, udah siap di meja makan, qadarullah keluar. Hari itu wajib di qadha. Termasuk wanita yang nifas, walaupun mungkin belum melahirkan, tapi sudah masuk HPL, menjelang kelahiran ini, sebagian darah sudah keluar terlebih dahulu, yang nanti akan disusul dengan proses melahirkan, maka darah yang keluar tadi sudah terhitung darah nifas. Kecuali darah yang keluar ternyata belum langsung menyusul dengan melahirkan, maka tidak dihitung darah nifas, tapi damun fasid, darah istihadhah. Maka kalau sudah ada darah keluar, bentar lagi maghrib, ternyata habis isya udah ngelahirin, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia lewatkan. Ini pembatal-pembatal puasa. Ada makruh-makruh puasa, tapi karena pembahasan kita cukup banyak, jadi kita skip. Intinya yang makruh itu ada kaidahnya, dhabitnya. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada pembatal, maka dia menjadi makruh. Seperti misalnya mencium istri di siang hari Ramadan. Ini makruh. Kenapa? Ya, sebagian orang ketika cium ini menjadi penyebab korsleting, ya. Error jadinya setelahnya. Jangan coba-coba. Karena hanya urusan 15-20 menit, Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turutnya harus berkesinambungan. Misalnya 60 hari 2 bulannya. Di hari ke-55 batal, ulang lagi. Udah, pokoknya sabar aja dah. Malam boleh. Malam boleh. Dahulu di awal puasa, kaum muslimin tidak boleh mendatangi istrinya siang dan malam hari. Apa yang terjadi dengan para sahabat? Para sahabat error. Maka Allah ringankan syariat ini di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Karena kalian adalah pakaian bagi mereka, menjaga kehormatan mereka, dan mereka juga pakaian bagi kalian, menjaga kehormatan kalian. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kata Allah, Allah tahu. Tidak boleh mendatangi istri siang malam itu perkara yang paling berat bagi kalian. Allah tahu. Maka Allah ringankan dan Allah berikan kalian boleh untuk di malam hari. Juga di antara yang makruh, yang Allah Subhanahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan jahil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan balas puasanya, tidak akan memberikan pahala bagi puasanya. Baik, kita skip dan kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang salat tarawih. Seringat-ringat aja. Ini kan bukan promotor pertama sebenarnya. Kita tuh hanya mengulang ya, penyegaran. Salat tarawih ini adalah salat malam. Salat malam sejak selesai dari ba'diyah isya sampai sebelum adzan subuh. Ini waktu melakukan qiyam Ramadan. Melakukan qiyam Ramadan. Dahulu para sahabat, mereka melakukannya dengan dua kali salam istirahat, dua kali salam istirahat. Maka dinamakanlah dengan tarawih. Jamak dari kata tarwih, rehat sejenak, istirahat sejenak. Jadi habis dua kali salam, kopi misalnya, jangan lupa sampingnya ada gorengan, udah pasti. Istirahat sejenak, nanti lanjut lagi, terus istirahat lagi. Maka disebutlah tarawih, sholat yang diselingi istirahat-istirahat. Sejarah salat tarawih ma'ruf di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam Ramadan diikuti oleh sahabatnya di Masjid Nabawi. Di malam pertama beberapa saf. Malam kedua tambah banyak. Malam ketiga masjid penuh. Ketika di malam keempat masjid sudah tidak cukup dan Rasulullah tidak keluar. Rasulullah tidak mengimami para sahabat pada saat itu. Keesokan harinya, para sahabat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan sebab kenapa beliau tidak keluar mengimami kaum muslimin qiyam Ramadan tadi malam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menghalangiku khasyata an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghalangiku melainkan aku khawatir salat tarawih, salat qiyam Ramadan ini menjadi diwajibkan bagi kalian. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah masih hidup, disebut dengan zaman at-tashri', zaman pensyariatan. Syariat itu masih bisa berubah. Baik status hukumnya dari wajib menjadi sunnah atau dari sunnah menjadi wajib, bahkan tata caranya seperti jumlah rakaat ini masih bisa berubah. Contohnya misalnya tentang jumlah rakaat di dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Dahulu salat zuhur dan asar itu dua rakaat, dua rakaat. Fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Lalu kemudian terjadi perubahan, ditambahkan menjadi empat rakaat ketika seorang tidak sedang safar dan ditetapkan tetap dua rakaat ketika seorang sedang safar. Dari hadis ini sebagian ulama memandang puasanya wajib qasar ketika safar. Karena hadisnya ditetapkan tetap dua rakaat ketika safar. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama yang kesimpulannya qasar itu adalah rukhsah. Mengqasar dari empat rakaat dikerjakan cuma dua pada zuhur, asar atau isya, ini adalah keringanan. Siapa yang ingin mengambilnya baik, dan siapa yang tidak mengambilnya juga baik. Ketika zaman Nabi, yang sunnah menjadi wajib ada. Seperti misalnya, salat tahajud. Awalnya sunnah, kemudian jadi wajib dengan turunnya firman Allah, Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila. Wahai yang berselimut, bangun di malam hari dan sholatlah. Sepanjang malam sisakan sedikit saja untuk tidur. Ini di awal persyariatan. Kemudian Allah memberikan keringanan bagi kaum muslimin. Diubah lagi dari tadinya wajib menjadi sunnah saja. Allah hapus hukum wajibnya ini dengan menurunkan ayat terakhir dari surat Al-Muzzammil. Kata Allah, Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu. Ayatnya panjang di ayat terakhir surat Al-Muzzammil paling atas sebelah kiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memaafkan kalian sehingga tidak wajib lagi salat malam bagi umat ini, namun tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra, Allah khususkan bagi Nabi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari wahai Muhammad, khusus untukmu bangun salat tambahan bagimu, karena engkau akan mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh manusia yang lain, yaitu berikan syafaat ulma di hari kiamat. Perhatikan di sini, jadi sunnatullah itu ketika seseorang akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah, maka dia juga harus melakukan sesuatu yang istimewa di dunia. Itu sunnatullah. Contohnya, kalau tadi mungkin, itu kan Nabi. Oke, kita sebutkan yang lain, manusia biasa. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua 7 orang ini semuanya orang-orang yang anti mainstream. Tidak seperti kebanyakan manusia. Mereka melakukan amalan-amalan yang istimewa sehingga kedudukannya pun istimewa di hari kiamat kelak. Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Kebanyakannya manusia ketika memiliki kekuasaan zalim. Ketika memiliki perangkat, pasukan, dia melakukan tindakan semena-mena. Bahkan mungkin menculik kepala negara lain. Misalnya ini contoh. Itu tabiat manusia. Tapi ketika ada orang yang punya kekuatan, punya otoritas, tapi rasa takutnya kepada Allah membuatnya bersikap adil, maka manusia-manusia ini anti-mainstream, mereka pun mendapatkan kedudukan yang anti-mainstream di hari kiamat kelak. Ketika di saat manusia mereka tenggelam dengan keringatnya, bercucuran keringat sesuai kadar amalannya, mereka kepanasan, matahari didekatkan 1 mil, 7 golongan tadi, mereka tidak merasakan panas. Jadi, itu. Ini contoh saja ya. Jadi, manusia, kalau mau mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah, dia juga harus melakukan amalan istimewa di dunia ini. Seperti kata Allah kepada Nabi SAW, wa minal layli فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَيَّبَعَذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا. Di malam hari, bangun wahai Muhammad. Salat tahajud. nafilah, tambahan untukmu. Karena Allah akan membangkitkan engkau pada satu kedudukan, tidak ada yang mengalahkan. Allahu Akbar. Salat Tarawih. Ketika wafatnya Rasulullah, syariat ini tidak lagi berubah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengetahui keinginan Rasulullah untuk sholat bersama kaum muslimin secara berjamaah di bulan Ramadan, ini sangat besar, hanya saja beliau tidak ingin memberatkan umat ini, khawatir dijadikan wajib, sehingga beliau tidak menyolati, tidak sholat bersama kaum muslimin. Umar mengetahui makna ini, sehingga setelah selesai, setelah Rasulullah wafat, di zaman khilafah beliau, syariat tidak akan berubah, beliau pun mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tahajud bersama-sama di masjid dengan diimami oleh Ubay ibn Ka'ab bagi laki-laki, dan bagi wanita diimami oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ini ijtihad dari Umar yang disetujui oleh seluruh sahabat. Ketika seorang melakukan tarawih, berapa rakaat yang harus ia lakukan? Karena ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, gak boleh lebih dari 11. Jawabannya, 11 rakaat disebutkan oleh Aisyah, dinukil al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah, ma zada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat di malam Ramadan dan selain Ramadan, beliau tidak pernah menambahkan lebih dari 11 rakaat. Tapi kata para ulama, ini sepengetahuan Aisyah. Dan apa yang diketahui oleh Aisyah tidak menghalangi apa yang diketahui oleh istri-istri Nabi yang lain. Tidak menghalangi apa yang diketahui oleh sahabat yang lain. Persis seperti kata Aisyah, "Man haddatsakum bi anna Rasulullah yabulu qa'iman fala tusaddiqu." Siapa saja yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Rasulullah itu pipis dalam keadaan berdiri, jangan pernah kalian percaya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika di rumah emang pipisnya duduk. Tapi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah bersama Rasulullah dalam satu safar. Tiba-tiba Rasulullah menjauh dari para sahabatnya, berdiri di samping tempat sampah, dan beliau buang air kecil di situ dalam keadaan berdiri. Apakah yang diketahui Aisyah harus menganulir apa yang diketahui Hudzaifah? Apa yang diketahui Aisyah ini di rumah. Apa yang diketahui Hudzaifah di luar rumah. Sehingga para ulama mengatakan, hukum asalnya buang air kecil dilakukan dengan duduk, namun tidak menghalangi kalau seorang misalnya lokasi, kondisi mengharuskan dia berdiri, tidak ada masalah. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga minum dalam keadaan duduk atau minum dalam keadaan berdiri. Ketika ada hajat, tidak ada masalah kalau seorang minum dalam keadaan berdiri. Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri ketika di Arafah. Nah, begitu juga ketika sholat tarawih, sholat tahajud, Rasulullah tidak pernah menambahkan 11 rakaat sepengetahuan Aisyah. Benar, di dalam riwayat lain, Rasulullah sholat 13 rakaat. Menunjukkan 11 rakaat bukan pembatasan, tapi keseringan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar yang dinukil dari beliau, beliau menggabungkan para sahabat terkadang 23 rakaat, di dalam madzhab Maliki sampai 37 rakaat, sampai 41 rakaat, yang mana inti dari salat malam di bulan Ramadan, apalagi yang 10 hari terakhir, tujuannya adalah untuk menghidupkan malam-malam yang diharapkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dahulu Rasulullah sholat 11 rakaat, tapi sampai subuh, sampai menjelang subuh panjang sampai kata para sahabat, kami bertumpu pada tongkat-tongkat dan tali atau dinding. Saking panjangnya. Di zaman Umar, orang tuh udah lemah yang kayak gitu-gitu. Mereka udah gak kuat. Makanya, untuk tetap bisa sholat semalam suntuk, Umar membagi-bagi sholatnya pendek-pendek, tapi rakaatnya lebih banyak. Kalau zamannya Rasulullah, rakaatnya sedikit, tapi sama. Sampai menjelang subuh juga. Berarti durasi setiap sholatnya, setiap salamnya panjang. Di zamannya Umar, durasi setiap salam pendek. Namun banyak salamnya. Dan ini dua-duanya adalah nafilah, sholat sunnah. Dan tujuan kita sholat sunnah itu menambah pahala. Jadi gak usah diperdebatkan, yang hanya akan menambah dosa. Hanya untuk mengejar pahala sunnah, dia debatkan sampai akhirnya dapat dosa. Ini kurang baik, kurang etis. Di dalam hadis Abdullah ibn Umar, yang menjadi pokok kunci dari sholat malam, di dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Umar, sholatul layli masna masna. Wahai Abdullah ibn Umar, sholat malam itu kerjakanlah dua rakaat, dua rakaat. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Jika engkau khawatir subuh sudah datang, maka witirlah dengan satu. Perhatikan hadis Abdullah ibn Umar. Di sini Rasulullah memerintahkan dua-dua dan tidak membatasinya sampai angka tertentu. Sehingga kalau seorang sanggupnya dua rakaat, ya sudah dua rakaat. Tutup dengan witir satu. Kalau dia sanggupnya 10, 12, 14, maka gak apa-apa, tapi tetap ditutup malam harinya dengan witir. Witirnya juga boleh satu, boleh tiga. Innallaha witrun yuhibbul witr fa'autiru ya ahlal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu witir. Witir artinya ganjil, tunggal. Dan ia menyukai yang ganjil. Maka tutuplah sholat malam kalian dengan yang ganjil. Ini salatu tarawih. Apa bedanya salat tarawih dengan salat tahajud? Sama-sama salat di malam Ramadan. Hanya saja memang ada disebutkan An-Nawawi. Sebagian ulama mengatakan tahajud itu kalau udah tidur dulu. Nanti bangun baru tahajud. Tapi semuanya intinya qiyamu Ramadan. Salat yang dilakukan di malam bulan Ramadan. Dilakukan dua rakaat, berapapun yang ia sanggupi, maka itu yang dia lakukan. Kalaupun dia mencukupkan dengan 11, itu yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita terdoktrin oleh satu pendapat, harus 11, sementara kita kerjakan habis Isya, jam 9 udah selesai, di 10 akhir Ramadan. Ini 10 akhir Ramadan nih. Orang itu kan i'tikaf. Mereka terdoktrin oleh satu pendapat. Enggak boleh lebih dari 11. Sementara sholatnya jam 9 udah kelar. Selebihnya ngapain? Mojok. Main game. Nah. Ini jangan terdoktrin hal-hal seperti itu. Karena para salaf sudah melakukannya. Imam Malik mengatakan tidak ada batasnya. Di taktik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak ada batasnya. Selama dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Ada sebagian masjid, mereka enggak mau mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Bid'ah katanya. Sebab dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. 13 rakaat Rasulullah salat malam. Syahid, kita butuh piknik, karena memang ilmu itu luas, dan jangan pernah jadi bagian dari cara belajar kita hanya mengambil ilmu dari satu guru. Jangan. Karena tidak ada lagi seorang yang bisa mewakili Islam ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca sejarah perjalanan Islam. Ada ahli tafsir seperti At-Tabari, tapi beliau tidak terlihat dalam ilmu hadis. secara spesifik seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari tafsirnya tidak terlalu dinukil secara banyak. Fiqihnya tidak seperti Imam Syafi'i. Allah sudah bagi-bagi disiplin-disiplin ilmu Islam ini. Sehingga seorang tidak layak untuk hanya mengambil ilmu dari satu guru. Dan ini realita, apalagi zaman sekarang. Subhanallahilazim. Untuk dikatakan sebagai penuntut ilmu saja, sangat jauh. Tidak terkecuali yang berbicara. Betapa banyak kami dapati da'i, dia berbicara dalam video yang terekam, menyelisihi ijma', bahkan perkara tentang wudu dan taharah. Ada yang menyelisihi dalam ilmu waris misalnya. Dia menyerahkan harta bukan kepada pemiliknya. Ini haram. Jadi kita harus tahu kadar ustadz kita. Jangankan ustadz kita ulama saja. Mereka bisa salah. Sehingga seorang hendaknya tidak membatasi dirinya dengan satu doktrin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akses yang mudah dalam menuntut ilmu di zaman ini. Tanyakan kepada ustadz-ustadz kita dan minta mereka menjelaskannya dengan dalil. Jangan malu untuk tanya ke ustadz kita, ustadz apa dalilnya? Kita kan memang seperti itu. Mohon maaf, kita tidak akan fanatik pada ustadz. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan mengikuti selainnya. Maka kita belajar kepada ustadz karena ustadz ini yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kita. Bukan karena untuk menerima doktrin dari ustadz ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa ya, tanya kepada ustadz, ustadz dalilnya apa? Sisi pendalilannya apa? Ada enggak ulama yang ngomong seperti itu? Itu sah. Itu sah. Dan kita tidak berat. Tidak seperti kayak ada kiai yang mengatakan, repot kita sekarang ini dakwahnya. Dulu kita ngomong, udah jamaah langsung telan. Sekarang ditanya, kiai apa dalilnya? Repot kita katanya. Nah, Allah nista. Baik, itu salatu tarawih. Dilakukan sejak malam pertama di bulan Ramadan sampai di malam terakhir bulan Ramadan. Jam 11 nih. Kita ambil satu lagi. Itikaf. Iya. Kalau tentang baca Quran, ini insyaallah mudah. Karena tidak ada hukum-hukum tertentu. Begitu juga memberi hidangan berbuka. InsyaAllah Allah mudahkan kita. Kita ingin bahas sekarang tentang i'tikaf. I'tikaf ini kita harus pahami adalah momen seorang memutus hubungannya dari makhluk dan memfokuskan pikirannya, tubuhnya, ibadahnya hanya kepada Al-Khaliq. I'tikaf yang dilakukan tidaklah sah kecuali memenuhi dua rukun. I'tikaf yang dilakukan tidaklah sah kecuali memenuhi dua rukun. Yang pertama, harus didasari niat untuk melakukan i'tikaf. Harus didasari niat untuk melakukan i'tikaf. Allah Nabi SAW bersabda, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Umar, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-muksu fil masjid. Berdiam di dalam masjid dan tidak keluar. Kalau dia keluar, batal. Berdiam di dalam masjid dan tidak keluar. Kalau dia keluar, maka dia telah batal. Kemudian para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat i'tikaf. Pertama tentunya muslim. Mumayyiz, sehingga anak kecil yang belum bisa diatur ini tidak sah darinya i'tikaf. Karena belum ada niatnya. Kemudian yang ketiga adalah at-taharah. Harus suci dari hadas akbar. Suci dari hadas besar. Karena seorang yang junub, begitu juga hayyib, tidak diperkenankan berdiam di dalam masjid. Berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Jangan mendekati masjid. Salat maksudnya jangan mendekati masjid. Wala junuban, jangan pula orang yang sedang junub untuk berada di dalam masjid. Dan hukum junub sama dengan hukum haid. Orang yang junub sama dengan orang yang haid, sama-sama ada padanya hadas besar. Sama-sama ada padanya hadas besar. Illa abiri sabilin. Mereka diizinkan kalau hanya sekadar lewat. Misalnya rumahnya di belakang dan ada pintu untuk nyebrang, itu boleh. Misalnya dia masuk lewat sini, turun naik gojek, di situ ada pintu, daripada muter jauh, dia boleh sekadar melewati masjid. Tapi kalau diem, berada di masjid, ini yang dilarang. Sementara itikaf, rukun yang tadi kita sebutkan, harus berdiam di masjid dan tidak keluar. Sehingga di sini namanya fuqdanur rukun, hilangnya rukun, sehingga tidak memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, yang disebutkan syaratnya para ulama, tidak boleh keluar dari masjid. Harus di masjid, itikaf ini harus dilakukan di masjid. Tidak boleh keluar dari masjid. Bagaimana dengan masjid yang tidak ada, tidak diselenggarakan sholat Jumat? Jawabannya sah, itikafnya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid. Maka di sini disebutkan tempat i'tikaf adalah di masjid. Tempat i'tikaf adalah di masjid. Walaupun masjidnya yang bahasa kita di sini musalla, yang sudah diizinkan untuk kaum muslimin bisa sholat siapa saja di dalamnya, maka musholat tadi ketika diizinkan siapa saja boleh sholat sudah menjadi masjid. Karena al-idhnul am waqf. Izin secara umum, ini para ulama menilainya sebagai wakaf. Izin secara umum, maka sudah terhitung sebagai wakaf. Sehingga sah untuk dikatakan sebagai masjid. Ustaz, gimana dengan tempat yang diklaim sebagai masjid berada di atas mall? Anda udah tahu ente mau nanya itu. Perlu kita bahas gak? Perlu. Nah. Para ulama berbeda pendapat tentang jawazul bina fauqal masjid atau tahtal masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya membuat bangunan di atas masjid atau di bawah masjid. Jadi teknologi rumah bersusun itu bukan baru sekarang ya. Dulu juga ada. Sebagian mengatakan hanya boleh kalau masjid paling atas. Karena masjid jangan di bawah. Karena resiko kalau di bawah ada bangunan di atasnya, bisa saja banyak hal-hal yang najis dan seterusnya, saluran atau apapun itu, sehingga tidak pantas kalau masjid di bawah. masjid seyogianya paling atas. Sebagian yang lain boleh kalau masjid paling bawah, yang paling landed, nempel ke tanah. Intinya di sini dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mereka berbeda pendapat. Tapi boleh. Tapi Ustaz, pertanyaannya, itu wakaf apa bukan? Nah, kita harus kembali kepada apa indikator sesuatu itu bisa dikatakan wakaf. Ternyata para fuqaha, idza adzina lin nasi bis salati fi faqad awqaf. Nah, para ulama, kalau dia mengizinkan suatu tempat untuk orang-orang boleh salat tanpa terkecuali, maka tempat ini telah dijadikan wakaf lillah. Tapi kan Ustaz, itu HGB, enggak kebagian tanah. Dan bangunannya ada masa kelayakan. Nanti akan dihancurkan lagi. Iya. Kita harus paham, ma jaza bai'uhu jaza waqfuhu. Al-ain, benda, harta, kalau bisa dijual belikan, maka boleh untuk diwakafkan. Karena berarti bisa dimiliki. Satu lantai di atas mall misalnya. Lantai ketujuh umpamanya. Ini oleh pengelola buildingnya emang enggak kepake. Dan historinya emang enggak kepake. Wah, udah terarah ini, udah ketahuan. Historinya enggak kepake. Akhirnya pedagang-pedagang di situ berinisiatif membangun musala. Terus berkembang. Akhirnya pengembang justru mensupport untuk ditambah. Dan itu tidak ada yang dilarang satupun untuk sholat di situ. Tidak ada yang dilarang. Mau dari kelompok apapun silakan. Banyak kok intel juga yang sholat di situ. Iya. Anda pernah ngisi? Wah, ketahuan dah. Habis ngisi, ada yang datang. Ustaz, minta nomornya dong. Pas Anda mau save nomornya dia, jadi dia miss call. Pas Anda mau save, wah, AKBP ini. Jadi banyak. Artinya gak ada yang dilarang. Siapapun silakan sholat di dalam. Maka izin untuk siapa saja bisa sholat, ini disebutkan para ulama wakaf. Karena wakaf itu gak ada harus aturannya secara legalitas di notaris, kemudian masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini namanya pencatatan. Sementara wakaf itu bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Maka kalau dia sudah mengizinkan secara keseluruhan, dan ini adalah ain, bisa enggak lahan di atas itu diperjualbelikan? Bisa kan? Bisa. Maka kalau bisa diperjualbelikan, berarti bisa diwakafkan. Nah, sehingga sah untuk i'tikaf di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah sebutkan syarat-syaratnya. Alhamdulillah. Oh, sudah lewat nih. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung ya, Tad? Apa ditunggu? Emang ya. Bapak-bapak harus kalah. Ibu-ibu, nggak di jalan, nggak di tempat kajian, kita harus ngalah. Silakan Ibu. Ya. Izin bertanya, Tad. Ada dua. Yang pertama, kalau Ramadan di Masjidil Haram itu tarawihnya duluan sampai jam 11. Lalu jeda waktu dimulai lagi jam 2 sampai sahur, Tad. Itu yang kalau orang-orang itu bilang itu di situ tahajud, Tad. Jadi tarawihnya pertama. Nah, di Jakarta ini dekat rumah saya ada yang persis seperti itu, Tad. Jadi tarawih lalu berhenti dulu jeda, Tad, ya. Tadnya terus dimulai lagi jam 2, Tad. jam 2 itu isinya sholat, Tat. Yang sudah witir di tarawih, dia tidak witir lagi di sholat yang jam 2 malam itu, Tat. Nah, kalau kita melakukan, nah ini tadi Ustaz juga gini, pengertian dari itikaf tadi, berdiam di dalam masjid dan tidak keluar, Ustaz belum definisinya berapa lama. Nah, Ustaz belum sebutkan tadi, berdiam di masjid dan tidak keluar masjid itu berapa lama. Nah, yang saya tanyakan, saya pernah dengar bahwa yang namanya, kalau kita sudah niat itikaf di dalam masjid dan kita tidak keluar sampai certain time, apa waktu tertentu, itu disebut itikaf. Nah, kita sholat tarawih nih, Tat, sampai jam 11 itu. Pulang dulu, Tat. Tidur di rumah, lalu memang benar-benar kita jam 2 balik lagi ke situ. Niat lagi itikaf. Boleh gak gitu, Tat? Dan itu dilakukan di masjid cukup besar tertentu di daerah Cinere, Tat. Iya, udah tahu masjidnya, Pak, ya. Ya, gak usah disebut, Tat. Kan tadi gak boleh, kata Ustaz. Baik. Yang pertama berkaitan tentang salat di Masjidil Haram, sama, dua-duanya qiyam. Makanya ketika mubalidnya mengatakan salatul qiyam, rahimakumullah. Sama aja. Ini tujuannya, dan itu hanya di 10 malam terakhir, karena tujuannya memang untuk menghidupkan semalam suntuk. Suntuk. Baik. Sekarang di negara kita, atau di tempat kita, kalau di haram Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka kan tidak ditutup dengan witir yang gelombang satunya. Tapi di tempat kita ditutup dengan witir. Sah tidak? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau ada yang ingin penjelasannya, mudah-mudahan kita ada waktu. Tapi sekarang sepertinya tidak memungkinkan. Intinya sah. Sekarang Ustadz, dia udah keburu witir tadi. Apa yang harus dia lakukan? Boleh nggak dia sholat lagi? Dalam hadis Talq bin Ali dan Sunan Abu Dawud, di bulan Ramadan, ia pernah berbuka di rumah ponakannya. Setelah itu, ia sholat tarawih dan witir di tempat ponakannya. Ketika pulang ke kampungnya dan dia imam, orang-orang ternyata menunggu dia. Dia pun sholat malam lagi. Padahal tadi sudah witir. Namun ketika sampai akan witir setelah selesai sholat tahajudnya, tarawihnya, beliau mundur dan menarik seorang untuk menggantikannya mengimami witir para makmum. Beliau pun mengatakan, "Shalli bi ashabik, fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi laila." Salatlah bersama, salatlah menjadi imam bagi makmum kita, karena aku sudah witir dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hingga seorang, di sini dalil menunjukkan bolehnya seorang salat lagi setelah salat witir, namun tidak boleh menggabungkan ada dua witir dalam satu malam. Oke, Ustaz. Kita sekarang tidak akan dua witir dalam satu malam. Tapi mana yang lebih baik? Di awal malam atau di akhir, di gelombang kedua salat witirnya? Nabi SAW mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah yang terakhir dari salat malam kalian ganjil. Maka witir dianjurkan yang paling terakhir. Allahu a'lam. Adapun berkaitan tentang, jadi kita di tarawih itu pas sholat, apa imamnya bilang witir, kita enggak usah witir ya, Tat, gitu. Lalu pas tahajud yang jam 2 baru kita ikut. Karena ya, itu diumumkan, Tat, maksudnya tetap dua-duanya, yang pertama ada witir, di kedua witir. Jadi perkara di sini disebutkan Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air hafizahullah, ini perkara yang sangat luas. Seorang mau witir, ketika imamnya witir misalnya, 3 rakaat dia nambah jadi 4, itu sah. Atau dia tidak ikut witir, juga sah. Nanti witirnya belakangan. Artinya ini perkara yang sangat lapang. Seorang jangan mempersepit perkara-perkara yang Allah berikan kelapangan, apalagi ini adalah untuk ibadah sunnah, untuk menambah pahala saja. Berkaitan tentang yang kedua, apa tadi? Oh, i'tikaf. Berapa durasi i'tikaf? Para ulama berbeda pendapat. Berapa durasi minimal i'tikaf? Apakah 1 jam, 2 jam? Pendapat yang paling berhati-hati yang kami lihat di sini adalah minimalnya lailun yaumun walaila. 1 hari, 1 malam. 1 hari, 1 malam. Paling minimalnya kalau memang dia i'tikaf. Adapun dia datang mau sholat maghrib, dia udah niatkan nanti sampai selesai taraweh. Apakah itu terhitung i'tikaf? Wallahu a'lam. Dari keterangan para ulama, seperti disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sepertinya ini hanya i'tikaf secara bahasa, tapi tidak i'tikaf secara syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melakukan i'tikaf, beliau menghabiskan 1 hari 1 malam. Itu minimalnya, 1 hari 1 malam. Dan yang terbaiknya adalah 10 hari total dari malam 21, dia masuk sebelum matahari terbenam. Dia datang ke masjid sebelum matahari terbenam dan dia tidak keluar lagi. Kemudian dia nanti keluarnya di malam takbirat. Iya. Malam takbirat. Wallahu a'lam. Yang tadi 3 jadi 4. Kita pernah ikut misalnya, oh itu witir, tapi kita tidak tahu kita sudah witir. Kan 3, Tat. Kita bangun sendiri yang 1 rakaat ya, Tat. Menjadikan itu 4 gitu, Tat. Iya, betul. Boleh, Tat, ya gitu. Boleh. Disebutkan okay. Al-Imam Tirmidzi dalam sunan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi harakatu syab'. Yang 3 tambah 4. Harakat syab'. Rakaat syab'. Rakaat genap. Karena witir adalah ganjil. Syab' adalah genap. Wal fajri wal layri idha yasr. Wal syab'i wal watr. Bila seorang sepuh dan anak-anaknya tidak ada yang mampu, apakah beliau termasuk yang tidak apa-apa kalau tidak bayar fidyah? Oh, maksudnya dia udah gak kuat berpuasa dan tidak kuat membayar fidyah. Iya, gugur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuannya. Dalilnya secara spesifik di dalam Sahih Bukhari, ketika datang seorang laki-laki di siang hari Ramadan, kayaknya udah tua juga, tapi masih menjadi-jadi masa tuanya. Jadi datang lalu mengatakan, ya Rasulullah halak tuh, ya Rasulullah binasa aku. Rasulullah bertanya, ente kenapa datang-datang binasa-binasa? Ya Rasulullah, aku barusan melakukan hubungan dengan istriku di siang hari Ramadan, padahal lagi puasa. Rasulullah menyuruh memerdekakan budak. Aku orang gak mampu. Ente udah miskin. Engkau kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, udah tua, udah miskin tuh. Akhirnya disuruh memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, hal baina labataihi ahlu baitin afqar min minna, ya Rasulullah, ini di antara kota Madinah, gak ada yang lebih miskin dari kami. Hingga tidak lama datang zakat, Rasulullah pun memberikan kepada orang ini, nih, kasih makan keluargamu. Udah datang bawa dosa, gak bayar kefarah, pulang-pulang bawa korma. Artinya, kalau memang dia tidak sanggup, maka gugur. Wallahu a'lam. Kemudian kita sebagai saudara jauhnya, kalau membayarkan fidyah tapi kepada diri yang sepuh ini karena ia tidak mau, boleh aja, boleh. Nah, boleh, tapi harus sepengetahuan yang tidak bisa berpuasa tadi. Karena ibadah, taftaqiru ila niyyah. Karena mengeluarkan fidyah itu adalah ibadah. Dan ibadah itu membutuhkan niat. Ada namanya tasarruf fuduri, disebutkan para fuqaha. Di lain waktu kita bahas insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barak. Apabila doa-doa tak kunjung dikabulkan sehingga ada godaan untuk turunnya iman, bagaimana melawan ini semua di saat hati mulai bersedih? Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin muslim yad'ullaha bida'watin laysa fiha ithim wala qati'atul rahim illa a'atahu allahu ihda thalath." Di dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada kandungan dosa atau memutus silaturahim padanya, melainkan Allah akan berikan ia satu dari tiga hal. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'wata. Yang pertama, langsung dikabulkan doa seperti yang ia minta. Yang kedua, Allah tidak berikan seperti yang ia minta, tapi yasrifuhu an su'in mithla. Allah hindarkan dia dari musibah yang nilainya sama dengan kebaikan yang ia minta. Yang ketiga, kata Nabi SAW, aw yadakhir lahu fil akhirah. Allah tidak kasih dia yang dia minta. Allah juga tidak palingkan dia dari kejelekan yang nilainya setara dengan yang dia minta. Tapi Allah simpankan untuknya di akhirat kelak. Para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi SAW ini, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau begitu, kami berdoa terus dong. Allahu akbar. Iya, Allah akan lebih banyak memberikan kepada kalian. Nah, jadi gak ada alasan bagi seorang muslim pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari doa yang dikabulkan. Mungkin saja Allah mengabulkan doa kita, tapi kita gak sadar. Dan Allah juga kan gak harus memberitahukan kepada kita bahwasanya apa yang diberikan kepada kita itu. Gak harus. Karena kita berdoa kepada Allah, kita sedang meminta, bukan sedang memerintah. Bedakan. Kita berdoa kepada Allah, kita sedang meminta apa yang ada di sisi Allah, bukan memerintah. Artinya apa? Kalau kita meminta, dikasih alhamdulillah. Gak dikasih, ya gak bisa komplain. Misalnya orang datang ke sini, bang, bagi smartphone dong. Kalau kita kasih ente, alhamdulillah. Kalau gak dikasih ente, mau ngapain? Jadi seperti itu, hidup ini kita harus banyak belajar. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya Ustaz dan Al-Karim, waalaikumsalam. Wa akramakumullah. Apa Ustaz, mau tanya sedikit. Ini pertanyaan untuk sekarang atau? Oh, kayaknya bukan ini. Pertanyaannya sensitif. Karena ada ibu-ibu ya. Jadi para ulama itu, jadi pertanyaannya, mengambil sampel darah. Misalnya tes golongan darah. Para ulama kenapa mengatakan donor darah batal? Karena ini sama dengan bekam. Khurujul dam bikathrah. Keluarnya darah yang banyak jumlahnya dan ini melemahkan tubuh. Melemahkan tubuh. Adapun sampel tidak melemahkan tubuh. Sampel, ya kan orang kan untuk cek darah, gula darah, kolesterol, itu hanya mengambil setetes saja. Ya kecil, nilainya tidak terlalu banyak. Makanya seperti itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Izin bertanya, saya sekarang masih dalam proses menghafal Al-Quran, kemudian ada target murojaah setiap harinya. Ketika masuk bulan Ramadan, saya selalu bingung untuk menentukan prioritas. Apakah menghatamkan Al-Quran seperti yang dicontohkan para salaf, atau menyelesaikan target murojaah saya setiap hari. Ketika dalam kondisi tidak bisa menggabungkan antara dua hal tersebut, mana yang harus saya prioritaskan dan mana yang lebih utama, Ustaz? Dan yang kedua, mana batas keluar dari masjid, Ustaz? Apakah gerbang atau akhir lantai dari masjid? Begitu, Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum, barak. Yang pertama berkaitan tentang mana yang diprioritaskan. Apakah mengejar target hafalan muraja'ah ataukah memperbanyak membaca Al-Quran. Disebutkan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Mawasimul Ibadah. Jadi ada musim-musim yang Allah jadikan ibadah-ibadah tertentu. Ada tempat yang Allah jadikan untuk ibadah tertentu. Seperti misalnya, seorang ketika sedang berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perbanyak sholat. Kenapa? Karena sholat di situ dilipat gandakan. Di Masjidil Haram 100 ribu kali dibanding masjid yang lain, di Masjid Nabawi 1000 kali. Atau di Masjidil Aqsa, sebagian ulama mentahkik 500 kali lipat. Ketika di bulan Ramadan, ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah ibn Abbas, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina ja'ahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Kedermawanan beliau ini akan bertambah berkali-kali lipat ketika masuk bulan Ramadan. Karena pada saat itu, setiap hari Jibril datang menjumpai Rasulullah untuk mengulangi kembali ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun. Disebutkan Aisyah, di tahun-tahun yang dilewati oleh Rasulullah, setiap tahun beliau mengkhatamkan satu kali. Dan di tahun sebelum beliau wafat, terakhir, beliau mengkhatamkan dua kali. Sehingga para ulama menganjurkan bahwasanya Ramadan ini adalah musim mengkhatamkan Al-Quran. Maka kita menjawab pertanyaan tadi, dia mengejar targetnya atau mendahulukan memperbanyak khatam? Jawabannya memperbanyak khatam. Bahkan mana yang didahulukan, memperbanyak bacaan atau sambil mentadaburi? Jawabannya memperbanyak khatam. Nanti tadaburnya di luar Ramadan masih ada 11 bulan. Dan inilah yang dipahami para ulama kita, disebutkan Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, murid Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dahulu Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan dalam satu bulan 60 kali. Sehari dua kali khatam. Bukan sehari dua surat kayak kita. Hari dua kali khatam. Kenapa? Berarti Imam Syafi'i tidak mentadaburi. Iya, karena mereka mengetahui skala prioritas dalam setiap musim-musim ketaatan. Jadi itu dikatakan Ibnu Rajab, khusus untuk di bulan Ramadan, seorang memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, yang kedua tadi apa tadi? Aywa, batas masjid. Batas masjid bangunannya. Bukan karena tanah wakafnya luas. Misalnya tanah wakafnya 1 hektar. Masjidnya cuma 6x7. Ada yang mengatakan, nih satu tanah wakaf ini masuk nih. Berarti bisa dong sambil itikaf main mini soccer misalnya. Main futsal. Dia nongkrong di luar tuh sambil. Ngapain? Kita lagi itikaf nih. Loh kok gak di masjid tanah wakaf bro? Ya. Gak kayak gitu. Orang ketika melihat nih. Kan masih ada tuh sisa-sisa tanah masjid. Orang melihatnya yang masjid tanah itu atau bangunan ini. Bangunan. Secara uruf masjid itu dikatakan bangunan yang dibangun untuk tempat sujud. Nah itu masjid. Disebutkan para ulama ketika seorang muadzin dia i'tikaf. Dan dia akan mengumandangkan azan. Dahulu mengumandangkan azan dibuatkan menara. Menara itu biasanya gak nyatu dengan bangunan masjid. Sehingga mengharuskan dia keluar dulu baru naik ke menara. Kata para ulama i'tikafnya batal. Itikafnya batal. Tapi pertanyaannya, terus gimana dong dia? Bagi orang-orang seperti ini, dia lebih baik tidak itikaf. Kenapa? Jadi kita harus paham, ibadah itu ada dua jenis dari sisi manfaatnya. ibadah yang manfaatnya dirasakan sendiri saja, dan ibadah yang manfaatnya selain dirasakan sendiri juga dirasakan oleh orang lain. Ketika ibadah, kita dihadapkan dengan dua ibadah. Ini di luar yang wajib. Di luar ibadah yang wajib. Adapun ibadah yang wajib harus didahulukan. Tapi di luar ibadah yang wajib, kita dihadapkan yang satu, manfaatnya kita dapatkan sendiri. Seperti itikaf. Tapi dia juga sebagai muadzin. Kalau dia enggak adzan, enggak ada orang yang adzan. Mana yang dia dahulukan? Jawabannya dia dahulukan adzan. Dan dia tidak itikaf. Kenapa? Karena ibadah dengan dia adzan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, syiar Islam, daripada hanya dia merasakan sendiri untuk itikaf. Begitu juga petugas pemungut zakat. Kalau memang mereka butnya di luar masjid, maka mereka ini lebih baik untuk tidak itikaf, mengurusi zakat kaum muslimin, daripada itikaf tapi buka laptop juga dalam masjid. Ya. Jadi gitu ya, batas masjid, ya yang dipakai teras-teras itu dimaksudkan masjid. Adapun sudah tanah yang orang yang membangunnya itu tidak memasukkan itu masjid. Ruangan di depan, biasanya kita kan serambi kiri, serambi kanan, apa ruang depan, ruang sound dan semisalnya, itu muhsininnya ketika membangun, mereka memaksudkan juga itu masjid. Biasanya nih, kalau kita bangun, itu kita maksudkan bagian dari dana yang dikumpulkan untuk masjid, atau kita bangun dengan dana secara sendiri? Secara sendiri atau langsung otomatis dana masjid? Dana masjid, maka dia termasuk masjid. Jadi yang dikatakan masjid, manawafihi bani, yang niat orang yang membangunnya. Ketika dia membangunnya, ini untuk masjid, sayap depan, kanan kiri untuk masjid, maka masuk bagian dari masjid. Ada di masjid di Kuwait, kalau nggak salah. Masjidnya dibangun beberapa lantai. Di lantai ketiga, itu isinya kayak kamar-kamar hotel. Khusus untuk i'tikaf. Tapi niatnya masjid. Maka hukumnya masjid. Kantor-kantor yang ada, misal ada biasanya ada kantor kecil. Kalau ketika dibangun menggunakan dana masjid untuk pembangunan masjid, niatnya untuk masjid, maka masuk masjid. Maka masuk masjid. Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat. Nah, silakan. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, untuk orang tua Ustaz, sudah cukup pikun. Tapi ketika Ramadan itu misalnya diajak sahur, dia suka ikutan sahur. Tapi nanti siang minum, lupa diingetin, ini bulan puasa. Oh iya, udah gak lanjut lagi. Ntar lupa lagi, minum lagi, diingetin lagi. Sampai gitu. Kadang-kadang pun sahur, beliau gak ikut sahur karena menganggap ini bukan bulan Ramadan gitu. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Dan ketika misalkan yang kedua Ustaz, bayar fidyah, ketika beliau sudah tidak mampu, apakah kewajiban itu ditanggung oleh ahli waris atau bagaimana? Nah, dia enggak bayar fidyah, dia enggak qadha. Dia ghairu mukallaf. Orang seperti itu tidak dibebani syariat lagi. Kenapa? Karena tidak wajib puasa. Wajib puasa itu kalau memenuhi muslim akil. Kalau dia masih punya akal. Apa maksud akal di sini? Yudrikul khitab. Dia paham perintah syariat. Yang seperti itu dia udah gak paham. Baik itu Alzheimer atau demensia misalnya. Ini sudah ghairu mukallaf. Mereka tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Seperti anak kecil misalnya. Dia wajib qadha enggak? Wajib fidyah juga enggak? Nah, demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih boleh ya? Lanjut. Takutnya udah expire nih waktunya nih. Tenang, ada Pak Ketua di sini, kayaknya masih boleh. Terkait tadi juga dengan orang yang uzur. Jadi kemarin saya nengok teman, kebetulan dia sakit, kelihatannya sakitnya cukup parah. Tapi masih sadar. Tapi dengan kondisi di infus dan sebagainya, Nah itu dia merasa sedih karena tidak bisa puasa. Apakah dia harus mengqada atau bisa bayar fidyah? Soalnya seperti itu Ustaz. Pada kondisi medis seperti itu, dikembalikan terlebih dahulu kepada ahlinya. Kepada dokter. Apakah orang yang seperti ini kemungkinan untuk sembuhnya masih besar atau kemungkinannya sangat kecil? Masing-masing ada hukumnya. Kalau seandainya kemungkinannya kecil, kanker stadium 4 misalnya, yang sudah dikemo tapi masih drop, maka yang seperti ini dia hanya membayar fidyah. Ini masuk pada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan orang-orang yang sudah tidak sanggup, maka dia bayar fidyah. Kenapa? Karena kemungkinan untuk dia hidup setelahnya kembali pada kondisi sehat untuk bisa berpuasa udah enggak ada. Kan orang sakit atau safar, sakit biasa, di bulan Ramadan mungkin dia safar. Tapi kan setelah Ramadan dia enggak safar. Kemungkinan untuk dia kembali pada kondisi ideal, sangat mungkin untuk bisa menunaikan puasa yang ia lewatkan. Adapun kalau dokter memvonis penyakit tersebut kemungkinan sembuhnya masih besar, lebih dari 50%, maka kewajibannya hanya mengqadha. Hanya mengqadha. Nah, wallahu a'lam. Itu masuk pada orang faman kana minkum mariyadan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang-orang yang sedang sakit atau safar, kalau mereka berbuka wajib untuk mengqadha setelah Ramadan. Demikian wallahu a'lam. Cukup. Oh, silakan Pak. Masih ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk Al-Baqarah 188 itu Pak, anu Ustaz, apa masih termasuk dalam lingkup perintah puasa Ramadan Ustaz? Yang mana Pak ayatnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tud'u biha ilal hukami li ta'kulu fariqam minan amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lam. Apanya nih Pak? Ini masih ada sangkut pautnya dengan ayat puasa apa enggak Ustaz? Ayat sebelumnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ini menyebutkan tentang sahur, tentang pembolehan seorang suami mendatangi istrinya di malam hari. Adapun yang selebihnya, maka berbicara hukum tentang pengadilan. Ayat setelahnya berbicara tentang hukum pengadilan. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَعْطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Disebutkan Ibnu Katsir, ini adalah seorang yang ingin melancarkan kesalahannya dengan menyogok hakim, dengan memberikan hadiah kepada hakim untuk meluluskan keinginan-keinginannya yang batil. Iya. Saya enggak paham Pak apa sekadar hubungan sinkronisasi dengan Ramadannya, tapi itu berkaitan tentang pengadilan. Berkaitan tentang pengadilan. Ini terakhir ayat dari awal ayat yang di oh iya yang terakhir tadi Pak, uhilla lakum lailatas siyam. Ayat yang sebelumnya yang paling atas yang sebelah kiri ya. Baik, sepertinya sampai di sini majelis kita. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam barik ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.